Ciput angin blang ecut bang garbah bapade put angin glebo hati garbah babung sakit penyakit yuhudip mudah bak tak pikir lepas sakit wate mati Allah nusut nyawun lam hudip begada ingat amumat Quran dan sabda lam hudip mita berkat ket kitab wasiat ulama kadang uro kadang malam so tujan ajai teka siap roai tolan tanggung hudip gada dum si atre kena mati ana so te lam rahsia dan sebabnya be tak jongka tegabungan ria lam hudip begadah ingat amumat Quran dan sabda lam hudip mita berkat gen kitab wasit ulama gemang bungung mewate si tahun bungong melati mertuka bulan mebilung ngantun taduk ngantadang syit pre-pre dang mati dalam dunia nyodum getanyo hudip siat lahirakan hudip yang kekai hai tolan watele tamati dan kebaru truh menyesai dan bekai yang tabah sajan kudunya talak keri wang katelat hana gunali hudip begada ingat terang kapat ingat kerapi kapubut yang namang faat tak ingat kebekai mati anak leku tru aterum gunung jipa jita menglam kebun raja semantang tubuh jimi cuba tanya ku amai yang kana beda waktu bukup sanjung-sanjung kuwa keuntung amalan nana bela lo dengan pangkat harta tataman am urus sajan ku bukai yang kana put maut silap ruko ken bak jaro manusia langkah rasa kipu temun kendak porapana tam hajat yut memacam petruk ngenhan po kuasa tak usaha beang patut bek meputuk asa lamu depek gada ingat ramumat Quran dan sabda lam hudip mita berkat berkitab wasit ulama gen kitab wasit ulama luput maut silap ruko kenbak jarau manusia langkah rasa kita.